Ketenangan yang tak terbilang adalah impian tiap insan. Siapa manusia yang tak ingin tenang di kehidupannya? Sepanjang hari berjalan melenggang, bertemu dengan tiap orang, tutur sapa sangat menyenangkan. Semua mata memandang hormat, tentu itu sangat nikmat. Semua kita mimpi sebuah hidup seperti dongeng adanya. Hidup yang tenang karena hidup yang terhormat. Tapi tahukah Anda berapa harganya sebuah ketenangan? Tahukah Anda harganya hidup yang terhormat? Dengarkanlah harga hidup yang terhormat, harga sebuah ketenangan. Sesungguhnya harga itu sangat murah. Dia hanyalah sebuah kejujuran. Kejujuran terhadap diri, kejujuran terhadap sesama, kejujuran dalam hidup beragama, kejujuran dalam berkarya, jujur di bidang apa saja, membuat Anda dihormati. Jujur, Anda layak dipercaya. Dipercaya menjadi orang yang bahagia. Dan itu memberi Anda ketenangan. Karena Anda bukan orang yang dicari karena sebuah permasalahan. Ketenangan bukan benteng rumah yang tinggi. Ketenangan bukan tentara yang bisa Anda gaji. Ketenangan bukan canggihnya alarm keamanan di sekitar rumah. Ketenangan bukan di luar diri. Ketenangan di dalam hati. Ingat, di sanalah ketenangan yang sejati. Ketenangan yang Anda beli dengan kejujuran. Semoga Anda masih punya tumpukan kejujuran untuk membeli ketenangan. Atau Anda kini hidup dalam kegelisahan. Anda hidup dalam kebingungan. Tak bisa percaya banyak orang, karena Anda sendiri tak layak dipercaya. Hidup penuh dengan kegelisahan, karena Anda penuh dengan tipuan. Awas, jangan menyiksa diri dengan hidup dalam kepalsuan. Tapi selamatkanlah diri dengan hidup dalam kejujuran. Nikmatilah ketenangan yang tak terbilang. Hidup akan sangat membahagiakan jika Anda punya investasi kejujuran. Periksa persediaan. Masihkah ada kejujuran? Jikalau tidak, mulailah mengumpulkan supaya Anda tak menyesali kehidupan karena tak pernah tenang di sana. Selamat menemukan ketenangan dengan membayar berdasarkan kejujuran. Semoga Anda menemukan kesejatian makna hidup yang terhormat. Bersama saya, Bigman Sirait.